sana wuhuk, di sini wuhuk. Patani punya kebun, iya iya yo. Patani punya kebun, iya iya yo. Di kebunnya ada bebek, iya iya yo. Punya kuek kuek, di sini kuek kuek, di sana kuek kuek, di sini kuek kuek. Punya wuhuk, di sini wuhuk, di sana wuhuk, di sini wuhuk. Di sana mumu, di sini mumu, bunyinya wuf wuf. Di sini wuf wuf, di sana wuf wuf, di sini wuf wuf. Bunyinya kwek kwek, di sini kwek kwek, di sana kwek kwek, di sini kwek kwek. Patani punya kebun, iya iya yo. Hey semua, ayo kita belajar lagu ABC. Ayo ikuti aku. ABCD.